Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, ya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari beberapa nasihat-nasihat para wanita, ya. Sehingga barakallahu fikum, nasihat yang sudah sampai kepada pembahasan beberapa penyakit lisan, ya. Penyakit lisan poin yang ke berapa ya? Yang ke tiga ya. Yang ketiga ya. Ketiga, ya, kemarin sampai yang ketiga. Iya, ghibah. Ya, sampai masalah ghibah. Sudah kita sebutkan apa itu ghibah. Termasuk sudah disebutkan juga hukumnya. Dan juga sudah disebutkan ancamannya. Dan juga sudah disebutkan beberapa hal. Hal yang mirip seperti hibah, namun itu sebenarnya bukan termasuk hibah. Ya, ini yang perlu barangkali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah perlu kita pahami. Ya, dan juga sudah disebutkan beberapa hal yang penting di sini, bagaimana cara orang bertobat, ya, dari melakukan hibah. Sebab barakallahu fikum, setelah kita mungkin ya, sadar atau kadang setengah sadar gitu, atau disadari secara langsung, kita kadang terjatuh tanpa terasa melakukan ghibah, ya, melakukan ghibah. Maka perlu diketahui sesungguhnya sikap yang baik bagi seorang mukminah, terkhusus ya di para wanita, ya, mereka hendaklah bertobat kepada Allah setelah mendengar nasihat Allah Ta'ala, nasihat Rasulullah SAW dari perkara yang namanya ghibah ini. Ya, bertobat dari dosa yang namanya ghibah ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Dan di antara bentuk tobat kemarin dari orang yang menghibah adalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang tersebut memohonkan ampun atas kesalahannya. Allahumma ighfir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan dia. Walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan dalam riwayat ini, riwayat Imam Baihaqi, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan ada dua kaul. Apakah cukup memohonkan ampun bagi orang yang bertobat kepada orang yang dia hibahi, ataukah perlu memberikan atau memberitahukan atau meminta kehalalannya dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Pendapat yang sahih, kata penulis di sini, bahwasanya taubatnya orang yang menghibah dari orang yang dihibahi tidak dibutuhkan adanya i'lamihi, memberitahukan, bahkan cukup memohonkan ampun dan menyebutkan apa, kebaikan-kebaikan di tempat dia menghibah. Ya, misalkan kita menghibah tetangga yang sebelah kanan, kita menghibah tetangga yang sebelah kiri. Nah, kita perlu memohonkan ampun kepada dia, dan kita juga menyampaikan di majelis tersebut atau di tempat tersebut kebaikan-kebaikan orang yang kita hibah. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah selesai ya pembahasan tentang hibah secara ringkas. Iya. Secara ringkas sudah selesai. Iya. Sekarang berarti ganti poin penyakit berikutnya. Masih tentang penyakit Ustaz ya? Oh iya. Kalau dokter itu biasanya kalau ingin sehat perlu diobati dulu apanya? Penyakitnya. Ya. Biar apa ya? Biar sehat ya. Dan kita juga perlu punya lisan yang sehat. Lisan yang sehat itu lisan yang tidak memiliki penyakit-penyakit ya. Nah, kita belajar penyakit bukan biar tambah sakit, tapi biar apa ya? Hilang penyakitnya Ustaz ya. Paling tidak hilang, syukur-syukur tidak kambuh gitu ya. Atau kalau tidak ya tidak ketularan ya. Iya. Karena ada penyakit yang jenisnya suka apa? Menular Ustaz. Kalau orang lagi tidak sehat kadang qadarullah ma syaa fa'al apa? Ikut kena penyakit. Jadi harus yang diimunisasi. Iya, diimunisasi. Iya, diberi kekebalan. Oh, gitu ya. Jadi bentengi lah ya. Dibentengi dengan ilmu maksudnya. Dengan ilmu ya. Kalau kasar mungkin ya pakai apa tadi? Pakai apa tadi? Imunisasi. Iya, ya. Kalau ini hati ya. Imunisasi ilmu gitu. Bukan dengan posyandu, tapi kemana ini? Dengan ilmu. Dengan ya. Ilmu. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan barangkali barakallahu fikum poin yang keempat. Penyakit lisan yang keempat namanya an-namimah. Penyakit yang keempat namanya an-namimah. Apa itu namimah? Nah, jenis penyakit lisan yang keempat namanya namimah. Ya. Para ulama rahimahullah memberikan definisi atau ta'rif pengertian daripada an-namimah. Salah satu di antara ulama kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab nomor 257. Pada bab nomor 257 beliau rahimahullah menyebutkan bab tahrimun namimah. Bab haramnya melakukan namimah. Apa itu? Wahiya naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Namimah itu artinya menyampaikan ucapan bainan nas di antara manusia ala jihatil ifsad, dengan tujuan menciptakan kerusakan. Memindahkan suatu ucapan, menyampaikan suatu ucapan-ucapan di antara manusia dengan tujuan membuat kerusakan-kerusakan. Bahasa kita membuat kekeruhan di antara hubungan manusia. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sana juga ada pengertian yang lain. An-namimah hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihadil ifsad bainahum. Namimah itu menyampaikan ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan menciptakan kerusakan-kerusakan atau bahaya-bahaya di antara mereka. Ini definisi yang disebutkan di dalam kitab kita ini, Nasihat Linisan. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, tentang permasalahan namimah, yaitu menyampaikan ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain dengan maksud dan tujuan menciptakan kekeruhan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, ini merupakan perkara yang dicela oleh Allah. Ya, dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendengarkan ucapan itu. Kita diharamkan untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam. Ayat yang ke-10, 11 sampai 12. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati nabinya, wala tuti' kulla halafim mahin. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang halaf, suka banyak bersumpah, lagi hina, lagi tercela. Orang yang suka bersumpah, lagi tercela, hina. Hamazin masya'in binamim, yaitu orang yang suka mencela, ya, masya'in binamim, hidupnya selalu mengadu domba. Bahasa kita mengadu domba, merusak satu kaum dengan kaum yang lain. Yang lain. Benar ya mengadu domba? Iya, Ustaz. Diadu itu. Diadu. Ya. Manna'il khairin mu'tadin asim. Enggan untuk melakukan kebaikan. Melampaui batas, lagi suka berbuat dosa. Ya. Itulah nasihat Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar jangan mendengarkan, jangan mentaati jenis manusia yang punya penyakit ini. Lesanya itu mudah bersumpah, ya. Tapi sumpahnya itu tidak punya nilai. Sumpah yang mengandung kedustaan. Juga orangnya itu punya sikap mencela, mengadu domba. Hidupnya selalu mengadu domba. Ya. Ini nasihat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga makna masya'im binamim ay yamsi bin namimah bainan nasi wa yuharrisa bainahum wa yahmizu. Ibnu Katsir menerangkan makna masya'im binamim, yakni orang yang selalu hidup di tengah manusia, ya, menggalakkan di antara mereka perpecahan, tahrish, menggalakkan di tengah-tengah manusia itu adanya perpecahan, ya, ketidakharmonisan dalam kehidupan manusia. Ya, tentu yang dimaksud di sini kehidupan yang harmonis sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah sallallahu wasallam. Para pendengar sekalian yang kami hormati, itu pengertian daripada an-namimah. Lalu berarti namimah ini perkara yang tidak baik, ya. Tidak baik karena yang dimaukan dengan namimah itu adalah membuat kekisruhan. Kalau bahasa apa sih? Provokator apa ya? Provokasi, Ustaz. Provokasi. Iya, rusuh gitu. Hah? Rusuh gitu. Bikin rusuh gitu ya. Provokator ya. Provokator orangnya, iya, membuat provokasi satu dengan yang lainnya. Ini sangat berbahaya. Ini bisa ucapannya itu memecah hubungan baik di antara manusia. Ya, wa nas'alullaha salamah wal afiyah. Sekarang kita bahas tentang hukum daripada namimah. Ya. Apa hukumnya? Apa dosa kecil? Apa dosa besar? Wa namimah min kabairi dzunub. Namimah ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena dosa itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang paling besar, berkelas ya. Ada yang paling besar, ada yang besar, ada yang kecil. Iya, dan semuanya ya dosa. Semuanya dosa, sehingga kita harus takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari melakukan perbuatan dosa-dosa. Ya. Apa hukumnya? Para ulama tadi menyebutkan hukumnya adalah min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wahiya min kabairi dzunub. Ini termasuk dosa-dosa besar. Ini termasuk dosa-dosa besar. Apa landasan hukum yang dijadikan hujjah oleh para ulama kalau namimah termasuk dosa-dosa besar? Itu hadis, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Rasulullah SAW biqabroini, kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW itu melewati dua kuburan. Dua kuburan. Wahuma yu'aziban fi kabirin. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa karena perkara yang besar, termasuk dosa-dosa besar. Bala innahu kabirun. Tentu itu termasuk perbuatan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua orang ini, yani penghuni kubur ini, fakana yamsi bin namimah. Fakana yamsi bin namimah. Maka yang ini hidupnya selalu melakukan namimah. Apa tadi? Provokasi apa? Iya, mengadu domba. Mengadu domba. Yang tepat mengadu domba ya. Iya, sudah. Ada pun yang satu ini hidupnya selalu melakukan adu domba. Jangan diartikan adu domba itu punya domba satu dengan yang lain. Dia apa kan? Diserudukin. Disuruh tarung tanduk lawan tanduk. Bukan ya. Ada pun yang satu ini hidupnya selalu melakukan adu domba. Wa amal akhar, ada pun yang lain. Ya, itu yang kedua. Fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satu, maka dia itu tidak menjaga apanya? Air kencingnya. Ya. Tidak menjaga air kencingnya. Ya. Dalam riwayat yang lain itu la yastabri'u, tidak bersuci dari air kencingnya. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini lafaznya Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini dikeluarkan nomor 1378 dan Imam Muslim nomor 292. Juga Abu Dawud dan Tirmidzi mengeluarkan dari dalam hadis nomor 70. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga dalam hadis ini hadis yang jelas tegas bahwa ada dua hal yang menjadikan sebab orang tersebut disiksa dengan siksa yang berat di dalam kubur. Ya. Walayadu billah. Yang pertama, orang yang selalu hidup menyebar fitnah. Lisannya selalu melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang menjadikan satu kaum dengan yang lain itu terjadi perpecahan. Misalkan si fulan telah mengatakan demikian-demikian tentang kamu. Nanti si A ditanya, si fulan tahu enggak telah ngomong gini-gini tentang kamu? Apa iya? Oh iya. Nah, akhirnya apa? Panas. Dua orang ini saling curiga, saling memata-matai, akhirnya terjadi perpecahan. Ya. Perpecahan ini muncul akibat sulutan. Kalimat-kalimat yang mungkin halus omongannya. Bicaranya halus, pelan. Tapi apa? Isinya adalah untuk memecah belah hubungan dua insan manusia yang mungkin tadinya akur-akur saja. Istilahnya harmonis ya. Lagi harmonis, lalu ada setan berwujud apa tadi? Manusia. Jadi kadang setan itu mengirimkan bala tentaranya dengan diwakilkan oleh siapa? Manusia. Iya. Wujudnya sih manusia, tapi isi kalimatnya apa? Mengarah kepada tafarruq. Perpecahan di antara dua insan tadi. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga Rasulullah SAW diperdengarkan. Jadi ini hanya pertolongan Allah ya. Karena Rasul diperdengarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab yang namanya orang disiksa di kubur itu Allah tutup ya. Ya, ditutup telinga-telinga kita enggak bisa mendengar ya. Mungkin banyak hikmahnya ini. Kalau kita punya keluarga mendengar lagi disiksa ya, mungkin kita sebagai pihak keluarga bisa pingsan ya. Iya, lagi teriak-teriak. Enggak ada yang mau nganter orang kubur Ustaz. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau sami'u la sa'iqa." Kalau seandainya mereka mendengar, pasti akan jatuh pingsan. Ya, ini Rasulullah diberi oleh Allah suatu apa namanya? Bukti untuk diterangkan kepada umat ini bahwa siksa kubur itu ada. Karena ada loh sebagian orang, ya orang Islam juga, yang enggak yakin apa iya orang mati itu diapakan? Disiksa. Nah, kalau kamu enggak yakin, kamu yakin enggak? Kita yakin enggak kalau orang mati diberi balasan kebaikan? Karena kalau orang tidak dibalas kebaikannya, lalu kalau kejelekannya enggak dibalas, tentu Allah enggak adil ya. Yes. Maka Allah membalas kebaikan dan membalas pula dengan kejelekan. Kecuali Allah kalau mengampuninya ya. Maka barakallahu fikum, ini sebagai isbat adanya siksa kubur. Dan ternyata siksa kubur itu disebabkan oleh ucapan-ucapan manusia yang suka membuat kerusakan. Di antaranya tadilah namimah. Dan yang kedua, akibat air kencing. Dalam riwayat Abu Dawud, aksaru adzabul qabr minal baul. Kebanyakan orang disiksa di kubur karena urusan air kencing. Orang sembarangan kencing, tidak diperhatikan bajunya dan najis apa enggak. Sehingga kalau orang kencing sembarangan, ya, tidak memperhatikan najis air kencing tadi, ketika dia sholat, bahwa dalam kondisi bawa kencing di selananya atau tubuhnya, tentu sholatnya tidak apa? Tidak sah. Ya, ini yang menjadi sebab disiksa karena dia barakallahu fikum, ini harus diperhatikan ya. Urusannya kelihatannya sih kecil ya. Bukan perkara ringan apa berat sih air kencing. Perkara sepele saja. Sepele ya. Perkara sepele, ngomong juga kelihatannya sepele ya. Enteng-enteng aja ngomong. Tapi akibatnya masalah kerusakannya bisa sampai ke timur dan ke barat. Ya, sama air kencing juga ya, setetes dua tetes, tapi urusannya siksa kubur ini. Maka harus dipelajari dan diperhatikan. Dari yang kedua, hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Dalil yang menunjukkan namimah termasuk dosa besar ya. Dalil yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhul jannah qattatun. Dari Hudzaifah bin Yaman, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga jannah qattat. Apa itu qattat? Disebutkan dalam riwayat Muslim, ditafsiri dengan makna namamun. Tidak akan masuk jannah namam. Orang yang membuat adu domba. Orang yang selalu mengadu domba. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nomor 6056. Imam Muslim juga mengeluarkan. Dan juga Imam Ahmad mengeluarkan lafaz la yadkhul jannah namam. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Jadi, qattat. Ini orang yang suka memperdengarkan kalimat-kalimat yang dia mungkin tidak tahu ya, kemudian disampaikan apa yang dia dengar, sehingga menjadi sebab orang tersebut memecah belah hubungan baik, hubungan baik antara satu dengan yang lain. Ya, maka Rasulullah mengancam tidak akan masuk jannah. Berarti ini menunjukkan dosa besar. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya, ini menunjukkan haramnya. Haramnya tentang adanya orang yang selalu melakukan namam. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, tidak masuk jannah. Berarti maknanya diterangkan di sini, kalau orang tersebut, orang yang bertauhid, mati tidak membawa dosa apa? Syirik, ya. Berarti maknanya orang tersebut tidak langsung masuk ke dalam jannah. Tapi diapakan dulu? Dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala, kalau dia memang membawa tauhid, maka Allah ta'ala kemudian memasukkan ke dalam jannahnya. Atau Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Karena ini termasuk dosa-dosa besar. Tapi tidak sampai kepada perbuatan apa? Kesyirikan. Ya. Kecuali kalau orang tersebut menghalalkannya. Nah, ini beda lagi ya hukumannya. Ya, kalau untuk menghalalkannya ini hukumannya beda lagi. Tapi kalau orang tersebut orang yang bertauhid, barakallahu fikum, dia mati membuat dosa-dosa yang besar ini, barakallahu fikum, dia disiksa terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke dalam apa? Jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berdasarkan hadis, dan ini yang dipahami oleh sunnah, berbeda dengan khawarij. Nah, kalau khawarij, mereka punya syubhat. Apa syubhatnya? Pemikiran yang menyimpang, anna manirtakaba maksiyah wa inkana muwahida, sekalipun orang itu melakukan dosa besar, itu dikatakan kafir sekalipun membawa tauhid. Jadi kekal selama-lamanya. Ini tentu pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Sebab Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushrokabih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan Allah berkenan mengampuni dosa di bawah apa? Syirik. Nah, berarti namimah termasuk dosa di bawah lebih rendah daripada dosa syirik. Berarti Allah masih berkenan mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Ya. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat berbaiat kepada beliau, maka Rasul menyatakan, waman asoba min dalika syai'an fa'uqiba di dunya wa huwa kafarah lah, waman asoba min dalika syai' summa satarahullah fa huwa ilallah, in sya'a afa anhu wa in sya'a aqabahu. Ya. Jika Allah berkehendak memaafkan, jika Allah berkehendak menyiksanya. Jadi kesimpulannya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, kalau itu dosa yang di bawah syirik. Jika Allah berkehendak menyiksa, jika Allah berkehendak mengampuni. Para pendengar sekalian yang kami hormati, sebagian ulama salaf menyatakan anna adillatal wa'id tamurru kama ja'at, bahwa dalil-dalil yang berisikan ancaman-ancaman diterjemah seperti apa yang telah datang kepada kita. Artinya apa? Tidak akan masuk jannah. Ini kan lebih ngeri ya. Iya. Tidak akan masuk jannah. Takut orang itu. Kenapa? Wala yata'arab li maknaha li'annahu ablagh fi zajri. Karena itu lebih tegas di dalam larangannya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah mereka memahami Islam secara utuh. Ya, kalau sudah orang Murji'ah berpendapat dosa itu tidak ada pengaruhnya dengan keimanan, ya, ini lebih ngeri lagi ya. Maka ahlu sunnah harus, seorang muslim yang ingin selamat harus berhati-hati daripada masalah namimah. Kesimpulannya, namimah termasuk apa? Dosa. Kemudian sebagai tambahan ya, namimah itu termasuk masalah yang khatirah, perkara yang sangat mengerikan. Kenapa? Yang pertama, kerusakan-kerusakan yang bisa ditimbulkan. Nah, sekarang kita bahas hal-hal yang bisa muncul akibat namimah. Ya. Jadi penyakit ini bisa membahayakan. Bukan yang melakukan saja, Bu Muhammad. Tapi bagi dampaknya juga bagi para orang yang di sekitarnya. Dan dampak negatif, Ustaz. Ya. Oh iya, kalau dia menghibai, melakukan namimah antara rakyat dengan penguasa. Nah, gimana kira-kira, Bu Muhammad? Rakyat sama penguasa suruh tarung. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kerusakan, Ustaz, ya? Kerusakan. Kerusakan yang tidak kecil ya. Iya. Ini bahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menasehati kepada kita semuanya dengan riwayat-riwayat tadi, dengan ancaman yang sangat mengerikan, tidak akan masuk jannah. Sebab mengandung beberapa dampak negatif. Apa yang pertama? Dampak yang pertama, barakallahu fikum, adalah akan tufsid baina shodiqaini wa baina rawabit al-qawiyah. Namimah itu yang pertama akan membuat kerusakan di antara dua teman atau di antara dua orang yang memiliki hubungan yang sangat kuat. Iya. Sebagaimana kata syair, la tasabaina sahibaini namimah fa di ajliha yatabaghadul khallan. Ya, sehingga namimah itu, kata syair di sini, jangan diberi kelonggaran ya. Orang yang di antara dua orang itu melakukan namimah, karena sebab namimah ini akan muncul apa? Yatabaghadul khallan. Dua orang yang saling mengikat hubungan persaudaraan atau hubungan teman, itu akan timbul kebencian. Akan timbul kebencian. Ya. Yang kedua, dari muncul kebencian itu muncullah kerusakan berikutnya, al-adawah. Apa itu adawah? Permusuhan. Ya. Entah itu kebencian, entah itu kerusakan, adalah perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala larang. Karena apa? Itu termasuk jenis kerusakan. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul fasad. Janganlah kamu melakukan atau mencari kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Sebab apa? Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi orang yang membuat kerusakan tidak dicintai oleh Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian menebarkan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh untuk melakukan islah, ya. Fattaqullaha wa aslihu bainakum. Bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah perbaikan di antara kalian. Allah ada dua orang lagi ndak akur. Kita berusaha untuk apa? Mendamaikan. Jangan malah dibumbuni. Ya. Kalau masakan dikasih bumbu tambah enak ya? Iya, Ustaz. Iya. Oh, ini bumbunya kurang. Nah, tambah sedikit. Asal jangan kebanyakan, Ustaz. Oh, iya, kalau kebanyakan enggak baik. Segala sesuatu kalau kebanyakan enggak baik. Yang pas lah ya. Iya. Ini kurang asin, ini kurang sedap gitu ya. Nah, ini kasih bumbu yang enak ya. Tapi kalau hubungan jelek di antara dua orang sudah memanas, nah kita bawa bensin. Nah, jadi mau nyiram, tapi yang dibawa apa? Bensin gimana kira-kira? Tambah gede. Ya, sebenarnya kalau ada api yang sama-sama lagi nyala itu, bawanya air. Ya, jangan malah kita bawa bensin. Dikiranya tambah padam. Malah tambah apa? Tambah gede. Tambah terbakar. Nah ini, inilah gambaran orang yang suka melakukan namimah dalam kondisi api sedang. Mungkin apinya tadinya kecil loh. Cuman peletikan-peletikan aja. Baru peletikan-peletikan. Tapi gara-gara kita masuk ya, dan membawa sedrigen apa tadi? Bensin. Malah jadinya apa? Api yang kecil tadi jadi apa? Besar. Membakar. Waliyatubillah. Kalau yang kebakar rumahnya mungkin bisa bangun lagi ya. Tapi coba kalau suami istri lagi terjadi apa? Hubungan kurang harmonis, kurang baik. Intinya lagi rada panas lah ya. Rekonslet gitu sebenarnya. Rekonslet gitu. Nah, lagi rada panas, api sudah mulai kelihatan kecil menyala. Nah, kita masuk. Nah, kita menyiram kalimat-kalimat yang membuat suasana tambah kisruk. Sang istri dibikin panas. Oh iya, suami tahu begini-begini. Kemarin juga saya lihat. Itu tetangga juga lihat. Nah, sama. Kepada sang suami juga begitu. Wah, sama istri kamu juga kayak gitu. Kemarin gini-gini. Wah, diadu. Itu seperti orang gak bensin. Akhirnya terbakar. Kalau terbakarnya rumah tadi, mungkin dia bisa bangun lagi ya. Tapi kalau sudah hati kadung retak. Hati sudah kadung retak. Itu Masya Allah. Butuh waktu yang lama untuk apa? Menetralisir. Menetralisir lah iya. Apa-apa. Menetralisir. Nah inilah. Maka kita harus menjaga lisan. Jangan sampai terjadi kerusakan hubungan antara dua insan muslim dan muslimah, atau muslim dengan muslim yang lain, muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, teman kerja yang satu dengan teman kerja yang lain. Dijaga, jangan sampai kalimat-kalimat yang disampaikan itu justru menambah suasana tambah tidak baik. Mungkin sampai kepada nasihat untuk melakukan perbaikan islah di antara kaum mukminin. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang membaca dan yang mendengar. Segala kekurangan dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.